Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar fikih salat dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar at-tashahhudu al-awwal, tashahhud awal. Dan telah kita sebutkan bahwasanya hukum tashahhud awal itu hukumnya wajib dan bukan termasuk ruknun min arkanis shalah. Berbeda dengan tashahhud akhir. Kalau tashahhud akhir itu termasuk rukun, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Disebutkan di sini jilsata at-tashahhudi, cara duduk tashahhud, cara duduk tashahhud awal. Nah, nanti juga akan disebutkan bacaan-bacaan tashahhud awal. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, "Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litashahhudi ba'dal firaghi min raq'ati tsaniyah." Kemudian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk untuk tasyahud setelah menyelesaikan rakaat kedua. Jadi rakaat kedua dari sholat yang ganjil dan sholat yang genap, 4 rakaat itu memiliki tasyahud awal. Dan ini berbeda dengan sholat yang hanya 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunnah yang lain, itu tidak memiliki tasyahud awal. Tasyahud awal itu ada pada sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Fa idza kanat as-salatu raka'ataini kas-subhi jalasa muttarishan kama kana yajlisu baina sajadatain. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila sholat itu 2 rakaat jumlahnya seperti sholat subuh, maka beliau duduk iftirash, yaitu seorang duduk menunggangi atau menduduki paha kirinya sebagaimana beliau duduk di antara 2 sujud. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama tentang duduk pada tasyahud akhir, apakah itu yang berjumlah 2 rakaat tanpa tasyahud awal atau jumlah sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Sebagian berpendapat duduk iftirash, ada pula berpendapat duduk tawaruk. Masing-masing memiliki hujjah yang sangat kuat. Wa kadzalika yajlisu fi tashahhudi al-awwal min ats-tsulatsiyah aw ar-ruba'iyah. Begitu pula beliau duduk iftirash pada tashahhud awal dari salat yang berjumlah 3 rakaat atau 4 rakaat. wa amara bihi al-musi'u salatuhu, dan beliau juga memerintahkan hal tersebut, yaitu duduk iftirash pada tasahud awal terhadap seorang sahabat yang keliru salatnya. Faqala lahu, beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, fa idza jalasta fi wastis shalah fatma inna waftarish fakhdhaka al-yusra thumma tashahhad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang bagus, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fa idza jalasta fi wasti shalah, apabila engkau duduk di tengah salat, yaitu pada rakaat yang kedua, fatma'inna, maka hendaklah tumakninalah, waftarish fakhdaka al-yusra, maka bentangkanlah paha kirimu, duduk di atasnya, thumma tashahhad, kemudian bertasyahudlah. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk bacaan-bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis At-Tayalisi dan Imam Ahmad dan yang lainnya, wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an ik'ain ka ik'ail kalbi, kekasihku melarang diriku untuk duduk ik'a seperti seekor anjing itu duduk. Dan duduk ik'a di sini pada tasyahud awal itu berbeda dengan duduk ik'a antara dua sujud. Telah kita sebutkan bahwasanya ik'a ini bentuknya seorang menegakkan jari jemari dengan merapatkannya, kemudian dia duduk di atasnya, di atas tumitnya. Ik'a seperti ini tidak dilarang. Adapun ik'a yang disebutkan dalam hadis ini, seorang dilarang duduk pada tasyahud awal seperti ik'anya seekor anjing, disebutkan di catatan kaki. Naam, yaitu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, qala Abu Ubaidah wa ghairuhu, telah berkata Abu Ubaidah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan ia adalah wa ayal zikor rojulu aliyatahu. Ayal zikor rojulu aliyatayhi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yad'u yadeh bil ardi kama yak'i al kalbu. Yaitu seorang menegakkan kedua kakinya, ya, dia menegakkan kedua kakinya, kemudian dia duduk di atas pantatnya atau duburnya, wa yad'u yadayhi bil ardi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas bumi seperti seekor anjing itu duduk. Jadi ik'a yang dimaksud seperti ini, yang dilarang dalam hadis ini adalah ik'a seperti seekor anjing, berbeda dengan ik'a yang telah kita sebutkan. Nah, itu tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin akhar, pada hadis yang lain, kana yanha an uqbatis syaitan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang duduk seperti syaitan. Wa kana idza qa'ada fi tasyahud, dan dahulu apabila beliau duduk pada tasyahud, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhdihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yumna. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas paha kanan beliau atau lutut beliau. Ini tata cara duduk tasyahud sebagaimana yang kita ketahui, yaitu seorang meletakkan meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, kemudian yang kiri di atas paha kiri. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhdihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra. Kemudian beliau meletakkan telapak tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau, dalam riwayat yang lain di atas lutut kiri beliau. Basatoha alaiha, beliau membentangkan kedua tangan beliau di atasnya. Nah, nanti akan disebutkan pula sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk, ya, pada saat tasyahud, sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jari beliau yang berbentuk seperti cincin. Nanti akan disebutkan pada pembahasan berikutnya. Ini naam tata cara duduk tasyahud awal bagi sholat yang memiliki 3 rakaat atau 4 rakaat. Duduknya adalah duduk iftirash, kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri atau di atas lutut kiri. Kemudian sambil, nanti akan disebutkan dalilnya, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan melingkarkan jari tengah dan ibu jari. Dan di antara sifatnya pula, pada saat tasyahud beliau memandang ke arah telunjuk. Ini yang disunahkan. Tatkala kita tasyahud, kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kita disunahkan untuk melihat ke jari tersebut. Nah, sebagian pula berpendapat, nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tetapi ini khilaf. Ada sebagian berpendapat disunahkan sambil menggerak-gerakkan telunjuk, ya, mengangkat turun telunjuk. Akan tetapi ini khilaf, nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u hadda mirfakihi al-ayman ala fakhdihi al-yumna. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ujung siku beliau yang kanan di atas paha beliau yang kanan. Wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk duduk bertelekan atau bersandar kepada tangan kirinya di dalam salat. Faqala, beliau mengatakan, innaha salatul yahud, sesungguhnya duduk seperti itu, duduk bertelekan ketika salat, itu seperti salatnya orang-orang Yahudi. Wa fil lafdin, dalam lafaz yang lain, dalam konteks yang lain, beliau mengatakan, la tajlis hakaza, jangan kalian duduk seperti ini. Innama hadihi jilsatal ladina yu'adzabun, sesungguhnya duduk seperti ini adalah duduknya orang yang sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, hiya qa'datu al-maghdubi alaihim, yaitu duduknya orang yang dimurkai atas mereka. Jadi ini diantara tata cara seorang duduk tasyahud. Kemudian kita beranjak ke pembahasan berikutnya, tahrikul isba'i fit tasyahud, menggerak-gerakkan tangan atau telunjuk ketika tasyahud. Dan sesuai dengan judulnya, Syekh Al-Albani rahimahullah itu berpendapat, nanti akan dibahas oleh beliau secara panjang lebar, Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga yang lainnya seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagian pendapat para ulama, mereka berpendapat disunahkan menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalil-dalilnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan telapak tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau. Wa yaqbidu asabi'ah kaffihi al-yumna kulliha. Dan beliau menggenggam semua jari-jemari pada telapak tangan kanan beliau. Wa yushiru bi isba'ihi allati tali al-ibham ila al-qiblah. Sambil beliau mengisyaratkan dengan jari beliau dekat dengan ibu jari beliau, yaitu telunjuk beliau ke arah kiblat, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi jari jemari yang lain itu digenggam, ya, kecuali telunjuk. Nah, telunjuk itu sebagai isyarah. Wayarmi wayubsiruhu ilaiha. Kemudian beliau mengalihkan pandangan beliau atau mengarahkan pandangan beliau kepada telunjuk tersebut. Jadi ini diantara tata cara seorang duduk tasyahud. Nah, yaitu dengan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Adapun jari jemari yang bagian kanan itu digenggam kecuali telunjuk. Nanti pula akan disebutkan oleh beliau untuk jari tengah dan ibu jari itu dibuat seperti lingkaran. Wa kana idza asyara bi isba'ihi wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengisyaratkan dengan jarinya, beliau meletakkan ibu jari beliau di atas jari beliau yang tengah. Wa taratan kana yuhalliqu bihima hilqatan atau halqatan. Dan terkadang pula beliau na'am berbentuk jari tengah dengan telunjuk itu seperti lingkaran. Na'am, sebagaimana yang na'am kita praktekkan. Wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat jari telunjuk beliau dan menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Wa yaqul lahiya asyaddu 'ala syaitan min al-hadid, yakni as-sababah. Sesungguhnya naam jari telunjuk yang mengisyaratkan ketika tasyahud itu lebih keras, ya, untuk memukul syaitan dibandingkan dengan besi, yakni as-sababah. Yang dimaksud dengan jari di sini adalah jari telunjuk. Naam. Dan terkait dengan ini, beliau sebutkan di catatan kaki, naam, dia mengatakan, menukilkan perkataan al-imam At-Tahawi, wa fihi dalilun ala annahu kana fi akhiris shalah, bahwasanya beliau menggerak-gerakkan telunjuk tersebut beliau lakukan di akhir salat. Qultu, beliau mengatakan, fa fihi dalilun ala anna sunnata ayastamirra fil isyarah wa fi tahrikiha ila salam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aku katakan di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya disunnahkan untuk terus menerus mengisyaratkan dengan jari telunjuk sambil menggerak-gerakkannya sampai dengan salam. Dan beliau menukilkan wahwa madhhabu Malik wa guruhu, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan yang lainnya. Wasu'ila Imam Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah ditanya, hal yusiru ar-rajulu bi isba'ihi fi shalah, apakah seorang mengisyaratkan dengan jari telunjuknya di dalam salat? Beliau mengatakan na'am syadidan, iya, dengan ya kuat atau dengan tegas. Dan terkait dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam salat, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan na'am, posisi jari telunjuk ketika salat itu tetap diam. Ada hadis tentang ini, yaitu annahu kana la yuharrikuha, disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Abu Daud, annahu kana la yuharrikuha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidak menggerakkan na'am jari telunjuk beliau. Hadis inilah yang dipakai oleh sebagian para ulama dan menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian berpendapat dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tadi, disunahkan pada saat tasyahud untuk seorang menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Ada pula sebagian para ulama berdalil dengan hadis Abu Daud rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidak menggerakkan telunjuk beliau. Dan hadis ini yaitu annahu kana la yuharrikuha, Syekh Al-Albani rahimahullah telah membantahnya, wallahu ta'ala bisawab. Ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis ini. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadis yang berbunyi annahu kana la yuharrikuha, maksudnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggerakkan jari telunjuk beliau, beliau mengatakan la yathbut min kibali isnadihi. Hadis ini tidak sabit, tidak sahih ditinjau dari sanadnya. Kama haqaqtuhu fi dhaifi Abi Daud, sebagaimana yang aku telah lemahkan dalam Sunan Abu Daud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini terkait dengan pembahasan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika sholat. Sebagian para ulama mengatakan ini sunnah, sebagian lagi mengatakan berpendapat tidak perlu seorang na'am menggerak-gerakkannya. Jalan tengah ya, untuk khilaf yang seperti ini namanya khilaf tatawwu, khilaf yang masing-masing memiliki dalil dan sisi pendalilan yang masing-masing kuat. Maka seorang muslim dituntut untuk berlapang dada terkait dengan khilaf tatawu', ya, khilaf perkara sunnah. Selama masing-masing memiliki dalil dan dalil tersebut bisa diamalkan, maka tidak diperbolehkan masing-masing dari kita memaksakan pendapatnya masing-masing atau merasa benar dengan pendapatnya masing-masing. Berbeda dengan khilaf tadot, kata para ulama. Khilaf itu ada dua, ada khilaf tatawu', ada khilaf tadot. Kalau khilaf tatawu', yaitu khilaf yang masing-masing pihak memiliki dalil dan dalil tersebut bisa dipakai. Ini syaratnya. Ya, masing-masing pihak memiliki dalil dan dalilnya bisa dijadikan hujjah. Ya. Banyak dalam perkara-perkara ibadah itu terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Maka apabila masing-masing memiliki dalil dan dalil tersebut teranggap, maka kita harus berlapang dada. Tidak boleh masing-masing kita untuk merasa benar atau memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Berbeda dengan khilafu tadad, ya. Khilaf yang salah satu pihak memiliki dalil yang teranggap yang bisa dijadikan hujjah, pihak lain itu memiliki dalil tapi tidak bisa dipakai atau teranggap, mungkin sangat lemah atau mungkin hadis palsu atau tidak punya dalil sama sekali. Maka khilaf yang seperti ini tidak ada yang namanya toleransi. Tidak boleh saling berlapang dada. Naam, ya, khilaf yang seperti ini. Terkhusus masalah-masalah usul. Masalah prinsip-prinsip pokok di dalam agama. Baik itu akidah maupun manhaj. Naam. Kalau terkait perbedaan usul, ya, ini tidak diperbolehkan. Contoh misalnya, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan ini banyak sekali contoh-contohnya, ya, khilaf yang jenis yang kedua, tidak boleh bertoleransi padanya. Keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kita mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah tersebut zalim, selama dia masih muslim. Walaupun pemerintah tersebut zalim, tetapi dia muslim, tetap kita harus taat. Tidak boleh bagi kita memberontak. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, wa in ukhidha maluk wa in duriba dhuhruk. Walaupun hartamu diambil secara paksa, misalnya ada pemerintah yang zalim tapi muslim, dia merampas harta kaum muslimin secara paksa tanpa hak, maka kita berikan. Dan walaupun pula pemerintah tersebut memukul punggung-punggung kita, menyiksa kita, ya, kita harus bersabar. Seperti yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dia disiksa pada saat itu, yang berkuasa adalah pemerintah yang zalim. Maka yang seperti ini harus tetap kita taat, tidak boleh memberontak. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang mengajak memberontak kepada pemerintah yang zalim dan dia muslim, masih muslim, maka ini menyelisihi prinsip usul Ahlu Sunnah. Makanya seperti ini tidak boleh kita bertoleransi. Kita katakan pendapat yang mengatakan bolehnya memberontak kepada pemerintah yang zalim muslim itu adalah batil. Tidak boleh kita bertoleransi. Nah, karena ini khilaf yang salah satu punya dalil, salah satunya tidak. Nah, berbeda kalau misalnya pemerintahnya tersebut adalah kafir. Ini pun dirinci oleh para ulama. Nah, kalau kaum muslimin kuat, memiliki senjata, memiliki kekuatan untuk memberontak kepada pemerintah kafir dengan syarat kafir, ya, bukan muslim, maka diperbolehkan, tapi dengan syarat kaum muslimin sudah siap. Jangan sampai kalau kaum muslimin tidak siap, malah mudarat yang lebih besar. Maka seperti ini tetap harus bersabar. Ya, tetap harus bersabar. Banyak perselisihan-perselisihan yang lain yang terkait dengan usul. Ada lagi misalnya di antara keyakinan Ahlu Sunnah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Ada sebagian pihak yang berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Yang seperti ini adalah khilaf na'am yang tidak boleh kita bertoleransi. Kita harus katakan dengan tegas, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah keliru. Dan dia di atas kesesatan. Jadi kalau kita sudah memahami mana khilaf yang harus kita berlapang dada, mana khilaf yang kita tidak boleh berlapang dada, maka kita harus mengambil sikap. Ya, walaupun mungkin pahit ya kenyataannya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka kebablasan bertoleransi, padahal itu bukan toleransi. Ada sebagian kaum muslimin sangkingkan mendengung-dengung mengagung-agungkan toleransi sampai-sampai kelewatan, melebihi batas, dan itu bukan toleransi, malah menghinakan agama Islam. Di antara mereka ada yang tak kalah non muslim itu melakukan hari besar, merayakan hari besar, dia ikut merayakan, bahkan ikut menjaga gereja-gereja mereka dengan alasan toleransi. Makanya seperti ini adalah toleransi yang tidak diperbolehkan. Toleransi yang benar terhadap non-muslim, tak kala mereka beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka, cukup seperti itu. Ya, mereka beribadah di gereja-gereja mereka, kalau orang Yahudi di sinagog-sinagog mereka, atau di pura-pura mereka, kita tidak diperbolehkan mengganggu mereka yang sedang beribadah. Sebatas itu, nah, toleransi yang diperbolehkan. Kalau melebihi dari itu, maka tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada sampai menjaga gereja mereka, maka yang seperti ini, nah, toleransi yang tercelah, yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.